8 korban yang 5 diantaranya anak-anak tersebut. Mereka sekeluarga tewas akibat serangan roket Israel pada Kamis pagi selepas sahur kemarin. Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan serangan Israel Kamis pagi itu menghancurkan 2 rumah dan puluhan bangunan. Jalur Gaza kembali dirundung duka. Yahudi, perdamaian bagi mereka hanya janji palsu semata. Kekuasaan dan tanah Palestina adalah obsesi jahat mereka. Yahudi, sang penjajah durjana. Palestina kembali berduka. Kaum muslimin di sana, di jalur Gaza, adalah saudara kita. Dan anak-anak Palestina adalah juga anak-anak kita. Duka mereka adalah duka kita. Duka mereka akibat makar kekejaman Yahudi durjana. Jangan kita biarkan mereka berduka, walaupun mungkin empati kita tak akan bisa menghapus semua derita mereka di sana. Namun, doa kita adalah senjata bagi orang yang beriman. Dan kepedulian kita adalah secercah cahaya bagi duka Palestina. Allahumma kulluhum aunan wa nasira. Allahumma 'alayka bil yahud. Allahumma ansur al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur al muslimina fi Filistin. Kaum muslimin di Filistina diperangi oleh orang Yahudi. Orang-orang yang terbunuh di sana, mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalan. Kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di Filistina. Dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Filistina. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Filistina. Bahwa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan din, akan memantapkan agama Allah. Wal aqibatu lit taqwa. Kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Mari bantu saudara kita di sana sebagai upaya membantu mereka dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah serta pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Di bulan yang penuh kemuliaan ini, salurkan bantuan antum melalui rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 756-1616-005 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah Cabang Cibubur Jakarta dengan kode ATM bersama 451. Konfirmasi transfer via SMS ke 081-989-6543 081-989-6543 dengan format peduli Palestina, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah transfer, spasi tanggal transfer. Untuk informasi, hubungi 021-823-3661, 823-3661. Betapa terjajahnya masa kecil mereka, bunga Palestina. Iklan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, bersama Radio TV Roja 756 kHz.